Apakah boleh seorang wanita membaca dan menyentuh Al-Quran langsung tanpa penghalang? Seorang wanita yang haid membaca dan menyentuh Al-Quran langsung tanpa penghalang. Ya, lebih baik dihindari, ya, diusahakan untuk tidak membaca langsung dari mushaf Al-Quran, kecuali wallahu alam kalau kondisi tertentu sangat dibutuhkan. Kadang misalnya ya seorang guru tahfidz, ya dia sendiri mungkin membutuhkan guru tahfidz tiap hari, sementara haidnya mungkin seminggu, ya sangat dibutuhkan untuk memegang. Allah alam, seperti itu insya Allah tidak apa-apa, dan diupayakan ada hail. Ada hail, ada penghalang, misalnya pakai kaos tangan misalnya. Ya, begitu pula sebaliknya santriwati tahfidz, ya juga seperti itu. Di masa haid mau baca Quran, di masa dia haid, haidnya mungkin ada yang 10 hari. Ya, padahal tahfidz mesti baca Quran. Ya, kondisi seperti itu insya Allah diperbolehkan, tapi sekali lagi diupayakan kalau bisa dengan hail, dengan penghalang yaitu kaos tangan misalnya. Wallahu a'lam.